Oke, kali ini adik-adik, Kak Andi dan Kak Doruzo akan memberikan sedikit pelajaran tentang hal-hal yang harus dijauhin sama adik-adik semuanya. Bukan begitu, Kak Doruzo? Setuju, Kak Andi. Oh, setuju. Setuju, maaf. Oh iya, baik. Sebelum itu, Kak Andi dan Kak Doruzo akan ngabsen dulu adik-adik di sini ya. Yang di depan ini siapa yang sering berduaan? Siapa namanya? Prisnu Wardana. Bukan, Pradana Wisnu. Oh iya, Pradana Wisnu. Aduh, maaf. Tapi Kak Andi bisa memprediksikan kalau adik Pradana Wisnu ini ya bakal jadi cowok bispa. Oh, dan itu kayaknya temennya yang itu, yang Sindu itu kayaknya ikut-ikut terus kemana-mana ya. Kayaknya ya. Tapi kayak Jazzy ya. Cute juga. Ya udah, aduh maaf. Oh, itu yang belakang siapa? Siapa? Derajat. Robby Derajat. Wah, Robby Derajat ini menurut Kak Doruzo bagaimana? Kayaknya bakal menjadi rapper ternama dan bakal ganti nama juga nantinya. Oh, ganti nama dengan inisial E begitu ya? Iya, kayaknya. Ya udah, ya. Tapi mudah-mudahan jadi rapper yang baik hati. Amin. Nah, selanjutnya, itu yang di belakang pakai kacamata. Siapa? Erik. Erik nggak cocok. Nggak cocok. Jadi bagaimana kalau Kak Adi dan Kak Doruzo dari sekarang merubah nama kamu? Nah. Kita ganti nama kamu jadi Odoto. Odoto, iya betul. Iya. Sesuai dengan ini headphone-nya. Oh, betul-betul. Oke. Nah, ini yang kayak monyet siapa namanya yang kecil? Siapa? Woodpecker. Oh, ini. Yang ntar kalau udah gede bakal ngeri sekumpal. Mumpung masih kecil, gua hajar dulu. Hapus nih. Sekarang mari kita dengarkan lagunya dan pelajarannya tentunya. Cabut! Yo. Halo, selamat pagi adik-adikku semuanya. Kakak Brua di sini akan memberi sedikit pelajaran. Coba tolong diperhatikan. Jangan dulu ada yang makan, minum, atau berisi, apalagi tiduran. Ini semua penting buat masa depan kalian. Supaya tidak salah jalan, buka kuping lebar-lebar, duduk yang rapi, bersandar, tatap mata ke depan. Coba tolonglah didengarkan. Apakah adik-adik tahu apa itu narkoba? Narkotik dan obat-obatan berbahaya, salah satunya adalah ekstasi. Hati-hati, bentuknya hampir mirip dengan permen yang adek-adek telan sekarang ini. Bentuknya warna-warni, yang biru katanya bisa gak tidur selama 3 hari. Kalau ditelan di diskotik bisa masuk hari Jumat keluar Senin pagi. Yang biru warnanya kalau ditelan bisa bikin horny, memancing ejakulasi. Yang di bawahnya suka emosi, siapapun yang ada di situ bisa diajak berkelahi. Tak perlu pacarnya sendiri, jangan sampai mau dipengaruhi. Nanti dikirim polisi, di tes urin sambil nanti seperti Kakarya Irawan dan Kakari Tibuti. Jangan suka coba-coba. Bilang sama papa kalau nekat nanti bisa jadi berbahaya. Minum susu aja biar badannya sehat dan penuh tenaga. Makan permen aja, makan permen takkan mungkin masuk penjara. Halo adik, selamat horny. Alah horny? Alah, maksudnya selamat pagi. Sebelum kakak melanjutkan, kakak mau bertanya, apa di antara adik-adik udah ada yang pernah minum alkohol? Putih, merah, kuning, hijau, biru pun tersedia. Rasanya pun kadang aneh-aneh aja. Ada yang mirip obat batuk, bisa jalan sempoyongan sampai tengantuk-ngantuk. Lihat cewek goyang seksi langsung menjadi marah. Kesenggol dikit parahnya mirip gorila ngamuk-ngamuk. Rasa seperti deterjen cuci, bisa bikin overdosis percaya diri. Cewek sampai aneh yang gak inget apa-apa. Mau digerayangi sama cowok padahal gak kenal itu siapa. Seperti kakak pernah bertanya, sama cewek mabuk kebanyakan minum gila. Apa pulangnya kemana? Mau-mau aja diajak kemana juga. Bilang sama mama kalau tidak mengerti jangan suka coba-coba. Bilang sama papa kalau nekat nanti bisa jadi berbahaya. Minum susu aja biar badannya sehat dan penuh tenaga. Makan permen aja, makan permen takkan mungkin masuk penjara. Nah sekarang adek-adek udah tahu semuanya. Sekarang kita hanya coba untuk menjauhkannya. Bermainlah dengan teman-teman sebayamu. Masa kecil akan menentukan masa depanmu. Jangan diikuti jejak kakak-kakak kamu yang hidupnya selalu tergantung seperti benalu. Rajin belajar, jangan kurang ajar. Rajin menabung biar cepat untung. Terlalu banyak bergaul, kadang mengecewakan. Sering nongkrong di kafe bukan duit sendiri. Duit bayaran sekolah dari orang tua habis entah kemana. Apa dipakai belanja? Terakhir sana sini, paling oke kalau lo kaya raya. Tapi kalau emang pas-pasan, udahlah gak usah belaga. Barang di kos-kosan, terpaksa dikorbankan. Takut kok pegadaian